sering detik jadi kenangan. Melaku-melaku kayu tangan, adem menusuk tulang, rangkulan nyawa bulan. Tengah wengi pindah nang batu, bayong sanggariti, senengku sampai nengati. Para esok pindah klepungan, wes gantung